buku apakah atau pelajaran apakah yang pertama kali yang harus dipelajari bagi mereka para pemula ataupun baru yang mengenal sunnah? Tentunya ya, bagi mereka yang memulai belajar, hendaklah fokuskan kepada ilmu yang terpenting, yaitu tentang mengenal Allah. Hak-hak Allah berupa mentauhidkan Allah, juga mengenal syirik yang merupakan dosa yang paling besar. Pelajarilah tentang hakikat kesyirikan, apa macam-macamnya. Demikian pula mempelajari perkara-perkara yang setiap harinya kita tidak lepas. Setiap harinya kita sholat lima waktu. Maka pelajarilah tentang hakikat sholat lima waktu. Wudhunya, karena tidak mungkin kita sholat dengan tanpa wudhu. Setiap hari kita mandi janabat misalnya. Maka pelajarilah tentang hukum bagaimana mandi janabat. Setiap harinya kita tidur, kita makan, kita berpakaian. Pelajarilah itu sesuatu yang setiap harinya kita tidak lepas darinya. Ini dulu yang kita fokuskan, ya terlebih yang berhubungan dengan masalah akidah, keyakinan. Maka itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilahi syahadat la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila an yuhidullah, fa'inhum ata'uka lidharik, fa'alimhum anna Allah iftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa'inhum ata'uka lidharik, fa'alimhum anna Allah iftaradha alaihim sadaqatan, tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kata Rasulullah, hai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu serukan adalah tauhid. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka mentaatimu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu. Kalau mereka mentaatimu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang miskin. Subhanallah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bahwa kita di dalam menyampaikan ilmu, demikian pula orang yang menuntut ilmu sama saja, butuh kepada pentahapan. Ambil yang paling penting-penting dulu. Ya, kemudian yang penting-penting-penting lainnya. Ya, Allahu a'lam. Nah.